asli kelahiran Pasuruan. Yang satu ini memang lain daripada yang lain. Vokalnya benar-benar oke. Kemarin sudah ikut bareng bersama Nyupalaba lewat Perdana Rekod Surabaya. Saya yakin panjenengan semuanya penasaran. Siapa dia kalau bukan Tasya Nyupalaba. Thank you.